Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan apa yang kita bahas pada hari Sabtu yang lalu. Masih kita di dalam hadis Abi Hurairah yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Ar-Riqaq, yang mana kita telah menyebutkan beberapa fawaid, beberapa faedah yang berkaitan dengan hadis tersebut, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam Fathul Bari. Perlu diketahui bahwasanya Fathul Bari adalah syarah dari, atau syarah itu adalah penjelasan dan keterangan-keterangan yang ada atau yang menjelaskan tentang hadis-hadis yang ada dalam Sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, yang pada pertemuan yang lalu masih kita menyebutkan beberapa fawaid tersebut atau beberapa faedah tadi. Yang terakhir kita sebutkan adalah terkait dengan bahwasanya hadis ini menunjukkan tentang mukjizat yang agung, mukjizat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan barakah kepada makanan beliau. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, demikian juga disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah terkait dengan faedah yang berikutnya yang sebenarnya telah kita singgung, tetapi ini adalah sebagai kesimpulan dari pembahasan dari bab ini atau dari hadis ini, yang mana beliau menyebutkan wa fihi jawazus syab' walau balagha aqsa ghayatih. Di sini menunjukkan bolehnya kenyang, makan dalam keadaan kenyang walaupun sudah sifatnya itu sampai sudah tidak ada jalan lagi, yang artinya adalah kenyang yang sangat. Akan tapi sebagaimana telah kita sebutkan bahwasanya pembolehan ini adalah sifatnya tidak terus menerus, maka diutamakan seorang untuk kemudian menjaga adab-adab di dalam permasalahan ini, karena sesungguhnya di sana ada hadis-hadis yang berkenaan tentang celaan orang-orang yang rakus terhadap dunia ini, orang-orang yang menjadikan perutnya tersebut dalam keadaan kenyang. Bahkan sebagaimana yang telah kita sebutkan, di sana ada hadis dari Abdullah bin Umar yang Rasul alaihi salatu wasallam menyebutkan aktsaruhum fid dunya syab'an atwaluhum ju'an yaumal qiyamah, bahwasanya orang yang paling banyak di dunia itu kenyangnya, maka dia kelak pada hari kiamat adalah orang yang paling panjang rasa laparnya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka celaan di sini sebagaimana yang telah kita sebutkan adalah bagi orang yang menjadikan kenyang tersebut sebagai kebiasaan yang dia lakukan dalam kehidupannya, sehingga akhirnya menyeret kepada rasa malas atau sifat malas dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang hal tersebut kemudian akhirnya menjadikan dia lalai dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Adapun terkait dengan keutamaan, tentunya sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya adab seorang muslim di dalam masalah makanan adalah sebagaimana yang beliau sebutkan, thulutun li ta'amihi wa thulutun li syarabihi wa thulutun li nafasihi, bahwasanya sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk minumannya, dan sepertiga untuk udara atau untuk nafasnya. Maka ini adalah merupakan bentuk keutamaan yang sungguh bagi seorang untuk berusaha mengambil keutamaan yang besar, yang sesungguhnya apabila dia menjadikan makanan yang dia makan tersebut atau minuman yang dia minum tersebut tidak lain, itu semuanya dalam rangka untuk menegakkan ibadah kepada Allah, maka sungguh itu semuanya akan bisa menjadikan amalan yang dia kerjakan tersebut, walaupun asalnya adalah mubah, tapi dia niatkan itu semuanya untuk mendukung ibadah, maka sungguh itu semuanya akan dinilai sebagai ibadah insyaallah ta'ala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang terakhir yang kita sebutkan, bahwasanya di dalam hadis ini ada anjuran untuk seorang itu menyembunyikan kebutuhan yang sangat, dan dianjurkan bagi seorang untuk kemudian menyembunyikan apa yang ada pada dirinya dan menjauhkan dirinya dari sifat mengeluh, ya. Sebagaimana apa yang dilakukan oleh Abu Hurairah, beliau subhanallah tetap bersemangat di dalam talabul ilmi, dalam semangat di dalam bertanya tentang masalah ilmu, yang itu tidak lepas dari masalah keutamaan menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Su'alul alim minal ilmi, dikatakan oleh para ulama, bertanya kepada seorang yang berilmu itu adalah termasuk bagian dari ilmu itu sendiri. Walaupun tentunya tetap kembalinya itu semuanya kepada dalil. Kita tidak boleh taklid buta kepada seorang ketika dia bertanya tentang suatu perkara dalam agama, ternyata perkara tersebut menyelisih dari sunnah yang sahih, menyelisih dalam Al-Quran maupun sunnah Rasul alaihi salatu wasalam yang sahihah. Maka tentunya dalam perkara tersebut seorang lebih mengedepankan dari apa yang datang dalam Al-Quran was sunnah tersebut. Adapun dalam perkara-perkara tadi, ketika dia bertanya kepada seorang alim tadi, maksudnya adalah seorang alim yang muktabar atau seorang alim yang terpercaya dalam keilmuannya, sehingga dia tidak dibelokkan kepada perkara-perkara yang salah. Maka inilah pentingnya bagi seorang untuk menimba ilmu, mengambil ilmu dari sumber yang terpercaya. Jangan sampai dia mengambil ilmu dari berbagai kalangan yang tidak jelas, ya. Karena sesungguhnya ilmu ini adalah ilmu yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya adalah telah jelas, sebagaimana yang telah dibawa oleh Nabi alaihi salatu wasalam Islam ini sendiri, yang Ar-Rasul alaihi salatu wasalam menyebutkan, taraktukum alal mahajjatil bayda, aku tinggalkan kepada kalian Islam ini dalam keadaan terang benderang, dalam keadaan putih bersih, dalam keadaan jelas, tidak ada keraguan di dalamnya. Lailuha kana hariya, malamnya seperti siangnya. Menunjukkan apa? Bahwasanya Islam yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wasallam adalah agama yang telah sempurna, telah jelas. Dan demikian ketika kita mengambil ilmu tersebut, tentunya mengambil dari sumber yang murni, yang datang dari Ar-Rasul alaihi salatu wasalam dan para sahabatnya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Adapun ada sebagian orang berdalil bahwasanya bolehnya kita mengambil ilmu dari orang yang menyimpang dengan alasan bahwasanya lo itu buktinya Abu Hurairah mengambil ilmu dari syaitan. Dalam kisah, dalam hadis yang berkaitan tentang masalah mengambil harta sedekah, atau dalam kisah tentang harta sedekah yang di mana ketika itu Abu Hurairah bertugas menjaga harta sedekah atau menjaga zakatul mal, ya, yang di mana ketika itu ada seorang yang kemudian mencuri harta tadi, yang ternyata itu adalah penjelmaan dari syaitan, yang kemudian akhirnya syaitan tadi ya enam kemudian menyampaikan kepada Abu Hurairah dengan beberapa kali kejadian tadi, kemudian pada terakhirnya ia mengatakan, kalau seandainya kamu ingin selamat dariku maka bacalah yang demikian dan demikian. Maka kemudian diadukan hal tersebut kepada Rasul alaihi salatu wasalam. Ya. Bacaan tadi yang disampaikan oleh orang yang seorang pencuri tadi yang hakikatnya adalah syaitan adalah sebenarnya adalah perkara yang telah diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Telah diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Yang kemudian Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan shadaqaka wa huwa kadzub. Syaitan tadi telah jujur kepadamu ya, walaupun dia adalah sebenarnya hakikatnya seorang pendusta. Rasul sallallahu alaihi wasallam membenarkan di sini dari apa yang memang itu benar adanya, bahwasanya bacaan yang demikian dan demikian adalah bisa mencegah atau menangkal atau bisa menolak dari syaitan dan godaannya. Maka itu adalah hakikatnya adalah pembelajaran atau pelajaran yang telah diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Bukan berarti kemudian Abu Hurairah mengambil ilmu dari syaitan, bukan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Abu Hurairah untuk mengambil ilmu dari dia, tidak. Rasulullah membenarkan bahwasanya itu memang benar. Ya, bacaan ayat kursi yang dibacakan kepada syaitan atau dibacakan ya, ketika dibaca maka sungguh itu adalah merupakan benteng sebagai perisai seorang mukmin agar terlepas atau agar tercegah atau agar selamat dari berbagai bisikan syaitan, dan demikian juga godaan-godaan syaitan. Ya. Demikian juga Mu'awidatain dan surat Al-Ikhlas. Mu'awidatain adalah surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Demikian juga surat Al-Ikhlas. Maka bacaan-bacaan tersebut adalah hakikatnya telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka hakikatnya orang yang mengatakan bahwasanya bolehnya mengambil ilmu ya, atau mengambil kebenaran dari orang yang menyimpang dengan dalil ini adalah tidak tepat ya. Tetapi hakikatnya di sini adalah babnya adalah qabulul haq, bukan talabul haq. Beda antara dua perkara ini. Qabulul haq adalah menerima kebenaran. Menerima kebenaran walaupun dari anak kecil, dia mengingatkan kepada kita, "Maaf Pak, Bapak tadi makan pakai tangan kiri." Subhanallah. Apakah kita kemudian, "Wah, kamu masih bau kencur, masih anak kecil, masih ingusan, apa seperti ini?" Tidak kan? Tetap kita terima walaupun dari anak kecil. Ini namanya qabulul haq. Karena memang ini adalah benar, datang dari bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh kita makan dengan tangan kiri atau minum dengan tangan kiri. Bahkan ini adalah perkara yang haram. Ya, bahkan ini adalah perkara yang haram. Ketika ada seorang anak kecil tadi menyampaikan ya, yang seperti itu bahwasanya itu adalah perkara yang datang di dalam agama kita, maka kita terima. Walaupun misalnya ada orang kafir misalnya melihat kita makan menggunakan tangan kiri, kemudian "Maaf Pak, dalam agama Bapak kan makannya harus menggunakan tangan kanan." Ya. Kita diingatkan oleh orang kafir. Ya. Berarti dalam hal ini adalah babnya apa? Qabulul haq. Itu apa? Menerima kebenaran. Ya. Bukan mencari kebenaran atau menuntut ilmu ya, atau bukan berarti kemudian kita mencari kebenaran dari semua orang ya, dari orang yang menyimpang, dari yang demikian dan demikian, bukan. Babnya adalah qabulul haq, menerima kebenaran, bukan talabul haq. Kalau talabul haq adalah apa? Mencari kebenaran ya. Jadi babnya beda. Kalau talabul haq maka harus kita mengambil dari sumbernya, harus mengambil dari orang yang amanah. Telah diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana keberadaan ya akan datang umat yang Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan kepada mereka, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu." Akan membawa amanah ilmu dari setiap masa orang-orang yang terpercayanya. Uduluhu itu siapa? Orang-orang yang terpercayanya, para ulama yang terpercaya ya, yang mereka tugasnya apa? Yanfuna tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Yang tugasnya mereka para orang-orang yang terpercaya dari kalangan para ulama, orang-orang yang berilmu yang terpercaya tadi, tugasnya adalah membantah dari apa yang dari penyimpangannya, ya, dari penyimpangan yang dilakukan oleh orang-orang yang bodoh atau orang-orang yang menyimpang, dan penyimpangan dari orang-orang yang masuk dalam kalangan ahlul batil, dan demikian juga takwilnya orang-orang yang bodoh, orang-orang yang jauh dari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Tugasnya apa mereka para ulama? Tugasnya apa mereka orang-orang yang terpercaya dalam masalah ilmu? Menjaga agama Allah Subhanahu wa taala ini. Yang tentunya kita berusaha mengambil dari orang yang terpercaya tadi. Jangan sampai kemudian lu, yang penting kita kan mengambil kebenaran itu dari semua pihak. Tidak demikian. Ya, tidak demikian. Kalau kita katakan bahwasanya ada kebenaran di sana, memang semuanya kalau kita katakan kebenaran, ya, kebenaran itu mungkin bisa jadi ada pada, atau kebaikan itu ada pada setiap orang. Bagaimanapun keadaannya, kalau kita katakan ada kebaikan, ada seorang mengatakan, kita ambil yang baik-baik saja. Kita ambil yang baik-baik saja, yang jelek kita buang. Tidak demikian, wahai saudaraku. Kalau kita katakan kebaikan, maka bagaimana Allah Subhanahu wa taala pun menyebutkan kebaikan-kebaikan, tetapi tujuannya bukan dalam rangka agar kita mengambil kebaikan tadi di dalam Al-Qur'an tentang Yahudi, tentang Ahlul Kitab, ya, yang mereka adalah mengetahui tentang Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, ciri-ciri yang ada pada beliau alaihi salatu wasallam dalam kitab suci mereka. Ahlul kitab dengan berbagai keutamaan, tetapi apakah kemudian Allah menyebutkan bahwasanya kita mengambil kebaikan dari mereka? Tidak. Demikian juga Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan tentang kebaikan, ya, kalau kita katakan itu kebaikan, ketika menyebutkan tentang khawarij, kira-kira itu adalah bagian kebaikan. Kalau kita katakan itu kebaikan, apakah kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan silakan ambil kebaikan dari khawarij? Ternyata tidak. Rasul ketika menyebutkan tentang khawarij, menyebutkan bahwasanya mereka membaca Al-Qur'an, mereka orang yang banyak berpuasa, sampai diriwayatkan pucat pasi wajah-wajah mereka. Tetapi apa? Rasul menyebutkan yahruju yamrukuna minad-din muruqas sahmi minar ramiyah. Mereka ternyata keluar dari agama ini sebagaimana keluarnya anak panah dari sasarannya. Bahkan sampai-sampai dalam riwayat yang lain Rasul mengatakan laulakituhum laaktulannahum qatla'an. Kalau seandainya aku bisa, atau kalau seandainya aku bertemu dengan mereka, yaitu kalau seandainya aku mendapati mereka, yang tentunya Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mendapati keberadaan Khawarij yang ketika itu memberontak kepada pemerintah kaum muslimin dari khalifah yang ada muncul pertama kali pada Uthman bin Affan, demikian juga yang berikutnya dan berikutnya, ya. Rasul sampai mengatakan kalau seandainya aku mendapati mereka, aku bertemu dengan mereka, maka sungguh aku akan bunuh mereka, aku akan perangi mereka sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerangi kaum Ma'ad. Na'udzubillahi min dzalik. Maka ini adalah merupakan perkara yang menjadi syubhat sebagian kaum muslimin, yang sebagian mereka mengatakan kita ambil kebaikannya, kita ambil yang benar-benar saja, yang salah kita enggak ambil. Dengan dalil hadis Abu Hurairah dalam kisah harta sedekah tadi. Ternyata tidak demikian. Maka babnya ini adalah qabulul haq, menerima kebenaran yang hakikatnya adalah orang yang menasihati kepada kita. Tapi kalau sifatnya talabul haq, mencari, ya, membeli buku-buku tulisan para pemikir-pemikir Islam yang ternyata adalah orang-orang liberal. Oh enggak, saya ngambil yang baik-baik saja, yang jelek saya buang. Bukan demikian. Ini namanya talabul haq, ya, mencari kebenaran. Maka bukan demikian, talabul haq harus kepada orang yang terpercaya. Maka beda antara menerima dengan mencari tadi. Menerima kebenaran dengan mencari kebenaran, babnya adalah beda. Bab qabulul haq, maka kita ambil dari orang yang mengingatkan kepada kita. Kalau itu memang benar sesuai dengan Al-Quran was sunnah, maka kita terima, ya. Kalau itu memang benar datang dari Al-Quran was sunnah. Tetapi kalau babnya adalah talabul haq, maka lah, sama sekali kita harus mengambil dari sumber yang murni. Demikian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian disebutkan di dalam faedah yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, wa fihi fadlu Abi Hurairah wa ta'afufihi anit tasrih bisual waqtifa'uhu bil isyarati ila dzalik. Di sini menunjukkan keutamaan sahabat Abu Hurairah dan menjaganya beliau dari kehormatan beliau tersebut yang senantiasa beliau jaga untuk tidak terang-terangan di dalam minta-minta, di dalam meminta-minta kepada orang, karena sesungguhnya as-su'al madzmum syara'an, ya, bahwasanya meminta-minta itu hakikatnya pada dasarnya adalah tercela dalam syariat kita. Sampai-sampai ada para, sebagian para ulama di antaranya Syekh Muqbil rahimahullah, beliau menulis kitab khusus tentang permasalahan hukum meminta-minta ini, sampai beliau menyebutkan membuat kitab atau menulis sebuah karya yang judulnya Dzammul Mas'alah, tercelanya meminta-minta. Ya. Sungguh ini adalah merupakan fenomena global yang merata di sebagian kaum muslimin, sampai-sampai subhanallah mereka tidak malu untuk yang demikian. Nah, kecuali dalam babnya darurat, ya, seorang yang dalam keadaan darurat, ya, sangat membutuhkan, ya. Walaupun tentu lebih utama adalah dia menjaga kehormatannya untuk tidak meminta-minta, itu lebih utama. Tetapi ketika dalam keadaan darurat yang terpaksa, maka tentunya yang sepertinya adalah sesuatu yang ada keringanan padanya, adanya rukhsah. Tetapi ketika hanya suatu ketika dia butuh sedikit-sedikit minta kepada saudaranya, sedikit-sedikit minta kepada suatu lembaga tertentu, demikian dan demikian, maka tentunya seorang tidak dianjurkan yang demikian, bahkan adalah sesuatu yang tercela. Bagaimana Abu Hurairah, beliau yang sangat laparnya tadi, yang beliau sampai mengganjal perutnya dengan batu. Kenapa? Karena menahan rasa lapar. Tetapi subhanallah, beliau tidak menyampaikan kepada Abu Bakar yang lewat pertama kali atau yang Umar yang kedua kali, tidak menyampaikan bahwasanya saya sedang lapar, tidak. Tapi malah bertanya tentang ilmu, iya enggak? Subhanallah, dalam keadaan lapar masih semangat dalam menuntut ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, demikianlah para sahabat secara umum. Mereka adalah orang-orang yang melihat mereka, padahal mereka adalah fukara. Sebagian mereka adalah fukara. Tapi orang yang melihat, yang tidak tahu, yang melihat keadaan mereka, dianggap adalah orang-orang yang mampu, adalah orang-orang yang berkecukupan. Sampai-sampai bagaimana Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, ya sabuhumul jahilu agniya'a minat ta'afuf. Orang-orang yang tidak tahu menyangka mereka itu adalah orang-orang yang kaya, orang-orang yang mampu, orang-orang yang berkecukupan. Kenapa? Karena mereka adalah orang yang ta'afuf. Mereka adalah orang yang menjaga dirinya dari iffah, dari kehormatan yang ada pada mereka. Mereka jaga, tidak suka untuk meminta sana, meminta sini. Nah, inilah perkara yang utama bagi kita semuanya untuk berusaha menghiasi akhlak yang mulia. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di dalam hadis ini kata beliau Al-Hafidz Ibnu Hajar, wa taqdimuhu ta'atan nabi ala haddi nafsihi ma'a syiddati ihtiyaji. Di dalam hadis ini ada keutamaan yang ada pada Abu Hurairah, di mana beliau mendahulukan ketaatan kepada nabi daripada apa yang ada dari kebutuhan jiwanya, kebutuhan dirinya. Dari mana kita bisa mengambil? Ketika Abu Hurairah diajak oleh nabi, yang mana ketika itu Nabi SAW menawarkan atau akan memberikan kepada beliau susu, ya, atau makanan, yang kemudian Rasul alaihi salatu wasallam mendapatkan susu dari hadiah dari sebagian sahabatnya, yang kemudian ketika itu Abu Hurairah dalam keadaan yang sangat lapar tadi ternyata disuruh oleh Nabi SAW untuk memanggil saudara-saudaranya, memanggil teman-temannya dari kalangan ahli sufa. Ya. Bagaimana jawaban Abu Hurairah? Beliau tetap menunaikan, ya. Beliau tetap menunaikan apa yang diperintah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan ketaatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan demikianlah memang bahwasanya kita kepada Ar-Rasul alaihi salatu wasallam menempatkan kecintaan kita, lebih kita cintai beliau daripada kecintaan kepada kedua orang tua kita. Maka dalam bentuk apa? Dalam bentuk kita menjalankan syariat-syariat Allah dan jalankan syariat Ar-Rasul alaihi salatu wasalam. Ketika berbenturan dengan apa yang ada pada kedua orang tua kita misalnya. Tetapi bukan berarti kemudian di sini menunjukkan bahwasanya kita tidak berbakti kepada kedua orang tua kita, tidak. Tetap kita berbakti kepada kedua orang tua kita dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Walaupun mungkin ada beberapa hal yang mungkin seorang tidak bisa sinkron atau tidak bisa sama dengan apa yang ada dalam pandangan orang tua, tetapi tetap dia bertutur kata dengan lemah lembut, dengan tutur kata yang sopan di dalam bertutur kata kepada mereka. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, beliau menyebutkan di sini ada keutamaan wa fadli ahli suffah, yaitu keutamaan ahli suffah yang telah kita sebutkan. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengundang mereka, yang itu adalah menunjukkan keutamaan yang ada pada mereka. Ya, sampai-sampai Rasul lebih mengutamakan makanan tersebut diberikan kepada mereka. Ya, kalau harta sedekah diberikan kepada mereka secara utuh. Kenapa? Karena Nabi tidak makan dari harta sedekah. Kalau itu hadiah, Rasul mengajak mereka memakan dari makanan tersebut, dari hadiah tadi, dan demikian juga diberikan kepada mereka ahlu suffah. Dan ini sekali lagi adalah menunjukkan keutamaan ahlu suffah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan wa fihi annal mad'u idza wasala ila dari da'i la yadkhul bi ghairi isti'dzan. Pernah kita sebutkan ini. Yaitu bahwasanya orang yang diundang, maka ketika dia sampai di rumah orang yang mengundang, maka dia tidaklah masuk ya ke rumah tersebut dengan tanpa izin. Sebagaimana telah kita sebutkan, tetap seorang beradab di dalam permasalahan ini ketika dia walaupun diundang untuk ke rumah seseorang, ketika dia sudah sampai ke rumahnya, maka tetap dia minta izin untuk masuk kepada tuan rumah. Jangan sampai dia langsung masuk nyelonong saja. Kecuali disebutkan oleh para ulama di dalam fatwa yang disebutkan, atau yang disebutkan oleh Al-Lajnah Da'imah, kecuali kalau tuan rumah tersebut memiliki tempat khusus yang memang itu disediakan kepada para tamu undangan, yang mungkin ditempatkan di luar, yang memang tidak ada di tidak terkait dengan apa yang ada di dalam atau apa yang ada dalam rumahnya dari keluarganya dan semisalnya, tempat yang khusus, mungkin dia membuat terop atau tenda di depan rumahnya ya. Walaupun tetap dia lebih utama untuk misalnya bertemu dengan tuan rumah, dia menyampaikan. Tetapi dalam hal yang seperti ini, kata Al-Lajnah Da'imah, Komite Fatwa dan Riset Saudi Arabia, ketika menyebutkan tentang pembahasan ini, dibolehkan bagi orang yang seperti ini masuk langsung ke tempat khusus bagi tamu undangan tersebut. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, wa fihi julusu kulli ahadin fil makanil la'iq bihi. Ya, beliau juga menyebutkan di sini terkait dengan adab-adab yang berkaitan tentang masalah makan dan minum, bahwasanya seorang hendaknya duduk masing-masing pada tempat yang sesuai padanya. Ya. Maka di sini tentunya di dalam beradab ketika seorang membagikan makanan, ya, sebagaimana yang datang di dalam hadis Rasulullah alaihi salatu wasalam menasihatkan untuk mendahulukan orang yang tua, ya, mendahulukan orang yang tua. Ya, ketika memang sepantaran semua, maka yang didahulukan adalah yang sebelah kanan. Tetapi ketika memang ada yang lebih tua di sana, maka dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan kabir kabir, yaitu didahulukan orang yang lebih tua dan didahulukan orang yang lebih tua. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian sedikit mengingatkan tentang masalah adab ini yang pernah kita sebutkan, terkait ada sebagian yang bertanya tentang masalah bagaimana hukum menyampaikan salam dalam keadaan tuan rumah tidak mendengar atau tidak membukakan pintu. Ya. Maka disebutkan oleh Al-Lajnah Ad-Da'imah, walaupun sebenarnya sebagiannya telah kita sebutkan, bahwasanya di dalam masalah adab mengetuk pintu atau minta izin, ya, atau ketika salam dia kepada tuan rumah, maka disunahkan untuk tidak lebih dari 3 kali. Tidak lebih dari 3 kali. Di dalam permasalahan ini, apabila dia secara prasangka yang terbesar, ya, secara prasangka yang terbesar bahwasanya si tuan rumah tersebut mendengar. Kalau mendengar berarti kemungkinan apa? Kemungkinan dia tidak diizinkan bisa jadi. Ya, kalau ada prasangka bahwasanya tuan rumah tidak mendengar, maka boleh, ya, lebih dari 3 kali. Bisa jadi mungkin tuan rumah ada di dalam, mungkin bisa jadi sedang di kamar mandi, ya, karena sepertinya ada orang yang ada di dalam, ya. Tetapi dia menyangka bahwasanya secara prasangka yang terbesar bahwasanya si tuan rumah tidak mendengar, maka yang seperti ini boleh dia mengetuk pintu atau mengucapkan salam lebih dari 3 kali. Sebagaimana yang disebutkan oleh fatwa al-lajnah ad-daimah terkait dengan permasalahan ini. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, terkait dengan adab-adab yang berkaitan dengan masalah bagaimana dia berada di depan pintu yang seperti itu adalah tidak sepantasnya, adalah telah kita sebutkan bahwasanya kesimpulannya hendaknya dia berada di samping kanan atau samping kiri dari pintu yang dia sedang datang kepada tuan rumah tersebut. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, wa fihi isyarun bimulazamati Abi Bakar wa Umar linnabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis ini ada isyarat bahwasanya Abu Bakar dan Umar itu adalah orang yang senantiasa melazimi Ar-Rasul alaihi salatu wasallam. Yang sebagaimana dalam kisah tersebut, bagaimana yang pertama kali Abu Bakar, kemudian yang berikutnya adalah Umar, ya. Kemudian setelah itu adalah datang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang yang telah disebutkan tadi, Abu Bakar, Umar, memang adalah sahabat yang mulia di sisi Ar-Rasul alaihi salatu wasallam. Maka sungguh ini adalah sebagai bantahan kepada mereka, orang-orang yang mencela para sahabat ridwanullah taala alaihim ajmain, terkhusus juga Abu Hurairah yang telah disebutkan tadi tentang keutamaan beliau. Bagaimana mereka Syiah Rafidah adalah orang yang paling benci terhadap Abu Hurairah, terhadap sahabat Abu Hurairah, dikatakan sebagai pendusta, dianggap sebagai demikian dan demikian, ya, sehingga akhirnya mereka tidak percaya dengan apa yang datang dari Ar-Rasul alaihi salatu wasalam. Orang yang paling mereka benci adalah Abu Bakar dan Umar. Sampai-sampai mereka berdoa, dalam doa mereka mengatakan, ya Allah, ya, mengatakan Allahumma la'an as-sanamain, ya Allah laknatlah dua berhala. Apa yang dimaksud dengan dua berhala menurut mereka? Menurut mereka dua berhala tadi adalah Abu Bakar dan Umar. Na'udzubillah. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Ya. Mereka mengatakan laknat, doa laknat kepada dua berhala tersebut, yang dimaksud siapa? Abu Bakar dan Umar. Na'udzubillah. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini sekali lagi adalah perkara yang sungguh kita waspada. Apabila ada orang-orang yang berusaha untuk menjatuhkan kredibilitas para sahabat, maka sungguh ini adalah perkara yang sangat berbahaya. Jangan sampai kita berusaha kemudian bergaul dengan orang-orang yang seperti keadaannya, karena bisa memberikan syubhat kepada kita, atau membaca buku yang terkandung padanya celaan terhadap para sahabat, ya, mengkritisi Uthman bin Affan, dianggap sebagai orang yang KKN, orang yang demikian dan demikian. Orang demikian juga menjelekkan sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan. Demikian juga sahabat yang lainnya dicela oleh mereka. Ya, maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka sungguh orang yang demikian telah masuk dalam apa yang telah disebutkan oleh Nabi dalam larangannya, la tasubbu ashabi, jangan kalian mencela para sahabatku. Fa innahu law anfaqa ahadukum mithla uhudin dhahaba ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Kalau sesungguhnya janganlah kalian mencela para sahabatku, kalau seandainya salah seorang di antara kalian berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud, maka sungguh tidak akan mencapai infak yang dikeluarkan oleh para sahabat walaupun hanya satu mud, yang dikeluarkan oleh mereka dari satu mud kurma. Satu mud adalah satu tangkupan dari tangan tersebut. Tidak akan mencapai ajr, pahala yang dikeluarkan oleh para sahabat walaupun satu mud, ya. Walaupun yang dikeluarkan tersebut adalah emas sebesar gunung Uhud. Ketika apa? Ketika dia mencela para sahabat Ar-Rasul alaihi salatu wasalam. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Wallahu taala a'lam bisawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum ada.